الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah fi zakatil huli. Permasalahan yang kelima tentang zakat perhiasan. Ketika seorang memiliki perhiasan emas atau perak, apabila mencapai nisab, apakah dikeluarkan zakat? Maka ini yang akan beliau jelaskan. Kata beliau rahimahullah, la khilafa baina ahli al-ilm fi wujubi zakati fil huli al-mu'addi lil-iddikhar wal-kira. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya zakat pada perhiasan. Perhiasan yang dipersiapkan lilidikhar, untuk disimpan. Jadi sekedar disimpan saja. Ya. Tidak dikenakan. Jadi dia membeli emas untuk disimpan. Maka tidak ada khilaf, kata beliau, adanya zakat yang meskipun dalam bentuk perhiasan atau zakat yakni emas batangan, atau dia membeli cincin, membeli gelang untuk disimpan. Ini tidak ada khilaf tentang wajibnya zakat. Wal qira, atau dipinjamkan. Dipinjamkan. Disewakan. Ya, siapa yang mau memakai emas yang beratnya sekian, mungkin ada di antara wanita yang ingin tampil beda kalau mendatangi acara walimahan atau yang lainnya. Ya. Maka dia ingin memakai perhiasan. Karena dia menganggap bahwa kalau tidak ada perhiasan, khawatir mungkin diremehkan atau dianggap tidak punya apa-apa, maka dia meminjam dengan membayar sekali sewa sekian misalnya. Ini ada zakatnya. Wa fil huliyil muharram, demikian pula perhiasan yang diharamkan dari emas dan perak, meskipun haram ada zakatnya. Kar rajul yattakhidhu khataman min dhahabin, seperti laki-laki memakai emas, memakai cincin emas. Laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas. Kalau dia memakainya, maka wajib padanya zakat. Awil mar'ah tattakhidhu huliyan suni'a ala surati hayawan. Atau seorang wanita yang memakai perhiasan yang dibuat dalam bentuk hewan. Kalung misalnya, ya, buahnya itu berbentuk kelinci atau berbentuk hewan tertentu, berbentuk ular, ya, haram, dan dia memakainya. Atau wanita muslimah memakai kalung berbentuk salib, haram, ya, karena dia menampakkan syiar kufur yang biasa dikenakan oleh orang-orang kafir. Maka ini semua, kata beliau, tidak ada khilaf adanya zakat. Au fihi hayawan, atau padanya terdapat bentuk hewan. Amma al-huliyul mu'addu lil isti'malil mubahi wal 'ariyah fas-sahihu min qawli ahli al-'ilm wujub zakati fi. Adapun perhiasan yang dipersiapkan untuk dikenakan. Jadi dia beli kalung untuk apa? Untuk dipakai. Ya. Atau dipinjamkan. Bukan disewakan, ya. Sekedar meminjamkan saja. Bukan disewakan. Kalau disewakan al-kira. Adapun al-ariyah ini sekedar meminjamkan tanpa sewaan. Untuk dikenakan oleh orang tersebut. Jadi sekedar dijadikan sebagai perhiasan yang dikenakan, bukan disimpan. Nah, inilah yang menjadi letak perselisihan para fuqaha. Apakah ada zakat padanya? Seorang wanita membeli emas, membeli gelang dari emas untuk dikenakan. Sekedar untuk dijadikan sebagai perhiasannya. Atau beli kalung, atau anting. Apabila mencapai nisab, apakah ada zakat? Ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para fuqaha. Maka di sini kata beliau, fas-sahihu, yang sahih dari pendapat atau dari dua pendapat para ulama, wajibnya zakat padanya. Ucapan beliau fas-sahih, yang benar, menunjukkan adanya perselisihan di kalangan para fuqaha, dan ini termasuk perselisihan klasik. Di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah terjadi pula perselisihan dari pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat. Jumhur ulama, mayoritas para ulama dari madhab Al-Hanabilah, demikian pula madhab Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, mereka berpendapat bahwa tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Dan dinukilkan dari sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir, mereka berpendapat tidak ada zakat. Alasannya bahwa perhiasan yang dikenakan itu sama seperti memakai baju. Seorang beli baju untuk apa? Untuk dia kenakan. Apakah baju ada zakat? Tidak ada zakat pada pakaian. Maka kata mereka, emas, demikian pula perak yang dikenakan, ya, seperti pakaian, sehingga tidak ada zakat padanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ada zakatnya. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan madhab Al-Hanabiyah, dan diriwayatkan dari beberapa sahabat pula, dari Umar, dari Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Abdullah bin Amr. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullahu ta'ala, bahwa zakat, apa, bahwa perhiasan emas dan perak ada zakatnya, meskipun hanya sekedar dikenakan. Ya, meskipun sekedar dikenakan. Dan ini yang dikuatkan oleh al-muallif hafizahullah, bahwa yang sahih adalah wajibnya zakat. Wa dzalika lima yali, dan yang demikian itu dengan alasan berikut ini. Yang pertama, umumun nassi atau umumun nusus al-waridati fi wujubi zakat fi dzahabi wal fiddah. Keumuman dalil yang datang menerangkan tentang permasalahan zakat emas dan perak secara umum. Wa hadzal umum yashmalu al-huliyya wa ghayrah, Dan keumuman dalil ini mencakup perhiasan dan juga yang lainnya. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْ بِالْعَذَابٍ عَلِيمٍ. Mereka yang menyimpan dan tidak mengeluarkan zakat dari emas dan perak, tidak menginfakkannya jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beritakan pada mereka mendapatkan azab yang pedih. Ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'addi minhumma zakatahuma illa idza ja'a yawmul qiyamah sufihat lahu safa'ih min nar wa uhmi 'alayhi fi nar jahannam fayuqa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Tidaklah seorang memiliki emas dan perak yang dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, ini umum. Dia tidak mengeluarkan zakat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merinci bahwa terkecuali kalau digunakan sebagai perhiasan saja. Tidak dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keumuman dalil menunjukkan wajibnya zakat. Yang kedua, alasan yang kedua, ma rawahu ahlus sunan an Amr bin Shu'aib an Abi Hanjadah. Yang diriwayatkan dari ahlu sunan, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan. Bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam dan bersamanya seorang anak wanitanya, yang di tangan anak wanitanya tersebut masakatan. Masakatan, ada dua gelang. Ghalibatan, yang tebal, min zahabin, dari emas. Gelang yang tebal dari emas. Berarti dia mengenakan perhiasan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atu'addina zakata hadha? Apakah engkau mengeluarkan zakatnya ini, barang? Qalat la, kata wanita ini, tidak. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruka ay yusawwirak Allah bihima siwaraini min nar. Apakah engkau senang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi gelang kepadamu dengan dua gelang dari api neraka? Allah mengganti dengan gelang dari api neraka. Berarti ketika seorang memakainya sebagai perhiasan, dia tidak mengeluarkan zakat, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khala'athuma, maka dia pun segera melepaskan, mengeluarkan dari tangannya kedua emas itu. Wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut dengan siksaan api neraka. Ya, lihat takutnya para sahabat, para sahabiyat. Padahal memungkinkan bagi dia untuk mengatakan, iya, saya akan menunaikan zakatnya. Tanpa dia harus menyerahkan emas tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi dia mengatakan, iya, saya akan menunaikan zakat dari perhiasan ini. Tapi tidak, saking takutnya dia dengan neraka, takutnya dia dengan ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung melepaskan dan beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i. Ya, meskipun hadis ini menjadi perselisihan di kalangan para muhaddithin, namun para ulama banyak yang mensahihkan atau menghasankan. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan riwayat ini. Maka hadis ini jelas menunjukkan wajibnya zakat perhiasan. وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌ فِي الْمَوْضُوعِ وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ. Hadis ini nas dalam permasalahan ini, dan ada penguatnya, disebutkan dalam riwayat yang sahih, demikian pula yang lainnya. Jadi ini alasan yang kedua. Yang ketiga, وَلِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَحْوَطُ, karena pendapat ini lebih berhati-hati. Pendapat ini lebih berhati-hati. وَأَبْرَأُ لِذِّمَّةِ, dan lebih membebaskan tanggung jawab seseorang. Sebab kalau dia tidak mengeluarkan zakat, maka masih meragukan keumuman hadis keumuman dalil-dalil menunjukkan wajibnya zakat pada emas dan perak. Kalau dia tidak mengeluarkannya dengan berbagai macam alasan, maka dia terkena kepada keumuman hadis-hadis tersebut. Ya, demikian pula hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang telah disebutkan. Nah, maka lebih berhati-hati keluarkan zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Mengeluarkan zakat lebih menenangkan, ya, agar kemudian kita tidak terkena ancaman, ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka, waliyadzubillah. Maka ini tiga alasan yang ini insyaAllah ta'ala merupakan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Ya, meskipun banyak dari kalangan para ulama mengatakan tidak ada zakat dengan alasan bahwa zakat, bahwa perhiasan itu kan tidak berkembang, tidak ada penghasilan padanya. Sementara zakat berasal dari makna an-numu. An-numu yakni yang berkembang. Maka yang diwajibkan zakat adalah harta yang berkembang atau berpenghasilan. Adapun untuk perhiasan dia tidak berkembang, ya, tidak bertambah. Nah, namun yang zahir dan itu yang rajih insyaAllah ta'ala lebih menenangkan berdalil dengan keumuman nas, yaitu wajibnya mengeluarkan zakat dari emas dan perak meskipun dijadikan perhiasan. طيب sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.